Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني في الدين جامع صلاة المغرب yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kembali dimudahkan dengan nikmatnya semata untuk bisa kita bersimpuh di masjid ini dengan berharap keridhaan Allah dan mencari wajahnya semata. Kita duduk dalam rangka tafakkur fi dinillahi ta'ala, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di masa-masa yang semakin dekat dengan hari kiamat, yang Allah terus menampakkan ujian-ujian dan fitnah, semakin terbatasinya media-media menimba ilmu agama yang menjadikan kebodohan semakin merajalela dan menyebar di mana-mana, maka sungguh rasa syukur yang sangat yang harus kita panjatkan kepada Allah dikala kita masih diberi kemudahan untuk talabul ilmi syar'i. Maka marilah kita manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang masih terbuka, untuk senantiasa kita jaga keikhlasan kita, agar supaya Allah menanamkan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih dalam pembahasan mengenai orang yang terlewatkan darinya sholat, yakni terluputkan darinya sholat, yang kita janjikan kemarin akan membacakan sebuah faedah yang disampaikan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Arkanil Islam. Maka beliau memberikan sebuah faedah dalam fatwa nomor 209. Kata beliau, wa bihadhil munasabah, dan dalam kesempatan yang ini, momentum yang sesuai ini, awaddu an naqul, sungguh aku cintai untuk mengatakan, inna salawati binisbati lil qada ala salasati aqsam, sesungguhnya salat-salat yang terlewatkan binisbah ditinjau dari sisi qada melaksanakannya di luar waktu, ala salasati aqsam, ada tiga macam. Salat yang terlewatkan sehingga harus dilakukan di luar waktu, ini ada tiga macam. Al-qismul awwal, macam yang pertama. Yaqdi mata zalal udhr, dia lakukan, dia tunaikan kapanpun hilang darinya udhur, yaitu ay udhru ta'khir, yaitu udhur yang membolehkan dia mengakhirkan sholat, wahiyya sholawatul khams, yaitu sholat lima waktu. Fa'innahu mata zalal udhru bita'khir wajaba qada'uha, maka sesungguhnya kapanpun hilang udhur untuk dia mengakhirkan sholat, maka wajib untuk segera dia melakukannya. Udhur mengakhirkan sholat lima waktu, seperti misalnya udhur yang diizinkan menurut mazhab Hanabilah adalah udhur jihad, sebagaimana dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dalam perang Khandaq. Adapun selain itu telah lewat, diterangkan Syekh bahwasanya tidak boleh mengakhirkan sholat seluruhnya atau sebagiannya dengan alasan uzur apapun, yakni di ta'liq Syekhul Islam menerangkan ghairul jihad, selain jihad, dan itu telah lewat. Dan demikian pula uzur yang menjadikan itu hilang, yakni seperti tidur, tertidur atau terlewatkan sholat karena tidur, yang pulas, tidak sadar atau lupa, maka ini kapan datangnya dia kembali akalnya dan ingatannya untuk segera melakukan sholat. Al-qismu tsani, contoh yang kedua, yakni macam yang kedua dari tiga macam yang disebutkan Syekh. Idza fata la yuqda wa innama yuqda badaluh. Tadi yaitu sholat yang hendaknya dilakukan segera adalah sholawatul khams, sholat lima waktu. Naam, ketika hilang udzur yang dibolehkan, maka segera dilakukan sholat itu. Yani bighatin nazar, tanpa kita melihat khilaf penamaan ada ataupun qada. Jenis yang kedua, sholat yang apabila telah terlewatkan, maka la yuqda, tidak perlu diqada, tidak dilaksanakan lagi. Wa innama yuqda badaluh, hanyalah kita melaksanakan penggantinya. Ketika terlewatkan sholat tersebut, maka kita melaksanakan penggantinya. Wa huwa sholatul jumu'ah, yaitu sholat jumu'ah. Orang yang terlewatkan sholat jumu'ah, tidak mendapatkan bersama jamaah, karena sholat ini sholat yang masyru'ah, iqamatuha bil jama', yakni melaksanakannya dengan jamaah. Dikala dia terlewatkan, maka tidak terus dia melakukan sholat dua rakaat sebagai pengganti sholat Jum'ah. Namun idza jaa ba'da raf'il imam, yakni barakallahu fikum, di sini kalau dia terluputkan dari hal tersebut, maka menggantinya dengan melakukan sholat zuhur. Menggantinya dengan melakukan sholat zuhur. Sehingga ini sebuah faedah penting. Dikala seandainya diterapkan pada diri-diri kita, dengan sebab adanya pandemi, dinyatakan ighlaqul masajid, ditutupnya masjid-masjid untuk melakukan jamaah ataupun jumu'ah, maka dikala kita tidak melakukan sholat jumu'ah, kita menggantinya dengan sholat zuhur di rumah-rumah kita. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena terlewatkan yang namanya sholat Jumat tidak diqadha dalam bentuk sholat Jumat. Namun dengan melakukan salat yakni zuhur. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau di Muzdalifah. Ataupun di Muzdalifah ataupun juga tatkala di Mina, beliau tidak melakukan salat Jumu'ah namun melakukan salat yakni zuhur sebagai pengganti daripada salat Jumu'ah. Sebagai misal jamaatul hujjaj, jamaah haji yang sedang melakukan manasik, apakah di Arafah ataukah di Mina ketika itu, maka dikala mereka bertepatan dengan hari Jumu'ah, kemudian terluputkan dari mereka sholat Jumu'ah, apa yang harus dilakukan? Maka mereka melakukan sholat zuhur. Ataupun pula musafir yang mereka mendapatkan uzur dari tidak melakukan sholat Jumu'ah, maka menggantinya dengan sholat zuhur, tidak dengan sholat Jumu'ah. Ini barakallahu fikum. Dan di sini beliau membawakan contoh. Idza jaa ba'da rafil imam min ar-raq'ati tsaniyah. Apabila seorang datang yakni setelah imam rafa'a min raq'ati tsaniyah, yakni i'tidal, bangkit dari ruku' yang kedua. Ruku' yang kedua berarti dia tidak mendapatkan ruku' dalam rakaat kedua. Fa innahu fi hadhil hal yusalli dhuhra. Maka orang ini dalam keadaan ini yakni melakukannya nanti salat zuhur dalam itmamnya. Ini alal qaul, menurut pendapat yang menyatakan dihitung satu rakaat dan mendapatkan salat kalau mendapatkan rakaat sebagaimana telah lewat. Naam. Fa yadkhulu mal imam bi niyati dhuhri. Maka dia masuk bergabung bersama imam dengan niatan sholat zuhur. Wa kadzalika man jaa ba'da taslimil imam fa innahu yusalli dhuhra. Demikian pula orang yang datang ke masjid di salat Jumat, di hari Jumat, al-imam salat Jumat, dia datang setelah imam mengucapkan salam, maka dia melakukan sholat zuhur. Wa amma man adraka ruku'a min ar-raq'ati tsaniyah fa innahu yusalli jumu'ah. Adapun orang yang dia itu datang masuk bersama imam mendapatkan ruku' yang kedua dari rakaat, yakni ruku' pada rakaat kedua, fa innahu yusalli jumu'ah, maka dia salatnya salat Jumat. Kenapa? Karena tidak terlewatkan darinya hitungan rakaat. Naam. Ayu salli rakaatan ba'daha idza sallama al-imam, yaitu dia menyempurnakan satu rakaat setelahnya apabila imam telah salam. Di mana hal ini beliau menerangkan wa hadhi yajhaluha katsirun minan nas. Mana yang mana ini kebanyakan manusia bodoh tidak mengetahui tentangnya. Fa inna ba'dhan nasi ya'ti yaumal jumu'ah walimamu qad rafa'a min ar-raq'ati tsaniyah. Maka sesungguhnya sebagian manusia mereka datang memenuhi sholat Jum'ah dalam keadaan imam telah bangkit dari rokaat kedua, yakni dari ruku' rokaat kedua. Nah, sudah sami Allahu liman hamidah dari rokaat kedua. Kemudian ini makmumnya baru datang. Summa yusalli rokaatain ala anna Jum'ah. Kemudian dia sholatnya dua rokaat saja dengan membangun ini kan saya sholat Jum'at. Maka tasyih di sini hadza khata'un, ini keliru. Karena beliau memilih pendapat dan menguatkan pendapat yang rajih yang dipilih oleh beliau dan lajnah daimah serta yang lainnya dari kalangan muhaqqiqin, bahwasanya hitungan seorang teranggap mendapatkan sholat ataupun jamaah itu dikala mendapatkan satu ruku, yaitu satu rokah bersama ruku dan sujudnya sebagaimana telah lewat. Nah, barakallahu fikum. Balidza jaa ba'da raf'ihi min ar-raq'ati tsaniyah fa innahu lam yudrik min al-jum'ati syai'a. Yang benar kata Syekh, apabila seorang datang setelah imam bangkit dari ruku pada rakaat yang kedua dari salat Jumat, maka dia tidak mendapatkan salat Jumat sedikit pun. Fa 'alaihi an yusalli adh-dhuhra, maka wajib atasnya untuk melakukan salat zuhur. Kenapa? Karena salat Jumat ini na'am dianggap mendapatkannya dikala dia mendapatkan minimalnya satu rakaat yang ada padanya ruku dan sujud. Yang ada pada padanya ruku dan sujud. Ini terlewatkan ruku sehingga tidak teranggap mendapatkan satu rakaat, sehingga tidak dinyatakan mendapatkan salat Jumat. Berarti terlewatkan darinya salat Jumat, apa yang harus dia lakukan? Salat zuhur. Ini menurut pendapat beliau bersama muhakkikin yang memandang yang rajih adalah tatkala mendapatkan satu rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini yang harus kita ketahui dari jenis yang kedua adalah barakallahu fikum, hendaknya apabila dia, yaitu jenis yang kedua, orang yang terluputkan dari sholat, dia tidak mengganti sholat tersebut namun mengganti dengan penggantinya, yaitu membayarnya dengan mengqadha atau melaksanakan di luar waktunya dengan penggantinya, yakni sholat Jumu'ah. Nah, barakallahu fikum. Seterusnya, yang ketiga, salatun idza fatat la yuqda illa fi nadhiri waqtiha. Salatun, yaitu salat, idza fatat, apabila terluputkan, la yuqda, tidak diqada, illa fi nadhiri waqtiha, kecuali pada waktunya yang semisal, ya, kecuali pada semisal waktu salat tersebut. Wahia sholatul a'id, yaitu sholat a'id. Sholat a'id waktunya di hari a'id, sejak matahari setelah terbit naik qadar rumhin, kadar satu tombak, sampai dengan sebelum zawal. Ini waktunya. Kemudian dia terlewatkan dari melakukan sholat, taruhlah di hari a'id tersebut. Semisal keadaan, kata beliau, idza lam ya'lam biha illa ba'da zawali syams. Semisal dia tidak mengetahui hari raya kecuali setelah zawal, setelah zuhur baru tahu ini tanggal 1 Syawal atau ini tanggal 10 Dzulhijjah. Manusia tempatnya lupa dan lalai. Mungkin dia tidak tahu. Maka bagaimana? Fa inna ahlal ilmi yaqulun, maka sesungguhnya ahlul ilmi mengatakan, yusallunaha minal yaumit tali, hendaknya dia melakukan sholat a'id di hari yang berikutnya. Fi nadhiri waktiha, pada waktu yang semisalnya. Nah, berarti besok di waktu duha, yakni setelah matahari terbit naik sekitar yakni kadar satu tombak, sampai dengan sebelum zawal, di antara itu waktunya. Nah, barakallahu fikum. Yani tidak terus melakukannya di sore hari. Ini menurut pendapat bahwasanya sholat a'id hukumnya fardu ain. Nah, bagaimana kalau mereka yang berpendapat itu sunnah? Nah, tentunya berbeda. Nah, bagaimana mereka yang berpendapat fardu kifayah? Nah, dan demikian pula sholat a'id termasuk diantara sholat yang dipersyaratkan melaksanakannya dengan berjamaah. Dengan berjamaah, ya minimalnya dua. Menurut pendapat sahnya jamaah dua. Namun di sana al-Hanabilah memandang yang minimalnya tiga. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang minimal menegakkan sholat Id. Barakallahu fikum. Sehingga di sini beliau membuat khulasah, idzan fal qada ala salasati aqsam. Kalau begitu yang namanya qada, melaksanakan sholat di luar waktu, itu ada tiga macam. Yang pertama, mayyuqda min hini zawalil udhri, yaitu yang dia itu diqada, dilaksanakan sejak hilangnya udhur, di waktu hilangnya udhur. Wahiyya salawatul khams, yaitu sholat lima waktu. Kapan terlewatkan dan kapan hilangnya udhur, maka dia lakukan di waktu tersebut, yaitu dengan sholat yang terluputkan. Wa kadzalikal witru, demikian pula sholat witir. Di mana dibolehkan bagi orang yang terluputkan sholat witir untuk melakukannya di luar waktu, hanya saja apabila dilakukan di siang harinya, maka dengan jumlah syafa', yakni jamak. Yaitu apa? Bukan jamak, yakni genap, yakni syafa', yakni genap, bukan witir, bukan ganjil. Wa syibhu minas sunanil muaqqatah, dan yang semisalnya dari sunnah-sunnah yang dikaitkan dengan waktu. Semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam terluputkan dari salat qabla al-fajr. Beliau melakukannya ba'da salatish subh. Naam. Ini karena hilangnya uzur. Asani, jenis yang kedua, mayuqda badaluhu wa hiya as-salat salatul jumu'ah idza fatat tuqda dhuhra, yaitu salat yang dilaksanakan apabila terluputkan dengan penggantinya, yaitu salat Jumat apabila telah terluputkan maka hendaknya diqadha dengan melakukan salat zuhur. As-salis, yang ketiga, ma yuqda wa huwa nafsuh walakin fi nadhiri waqtihi minal yaumi tali, yaitu yang diqadha dengan sholat itu sendiri, akan tetapi pada waktu yang selainnya, waktu yang semisalnya di hari berikutnya, yaitu sholatul id idza fatat bizawal, sholat id apabila terluputkan dengan sebab zawal. Fa innaha tusalla fi nadhiri waqtiha minal yaumi tali, maka sholat id tersebut dilakukan sholatnya di waktu hari berikutnya pada waktu yang semisal hari raya Id. Naam, wallahul muwaffiq. Maka beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang Maha memberikan taufik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian telah kita ambil faedah tentang ucapan beliau muallif, waman fatathu salatun wajaba alaihi qada'uhu fauran murattaba. Barang siapa yang terluputkan darinya satu salat, maka wajib atasnya untuk mengqada'nya dengan bersegera dan berurut, yakni urutan berapa salat yang dia tinggalkan dari shalawatul khams. Di mana kemudian kita tambahkan faedah dari beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang macam-macam sholat dengan jenis qadanya, yaitu ada tiga macam yang diqada dengan sholat tersebut kapanpun hilangnya udzur, yaitu shalawatul khams. Kemudian apabila terluputkan maka tidak diqada dengan zat sholat tersebut namun dengan badalnya, penggantinya, yaitu shalatul jumu'ah. Dan yang ketiga, yang apabila diqada maka hendaknya diqada dengan sholat tersebut namun di waktu hari yang lainnya dengan waktu yang semisalnya, yaitu sholatul id. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk permasalahan berikutnya, yakni pada poin 63 dari matan yang ada dalam kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imamu Sa'di rahimahullah, wa min syurutiha, dan diantara syarat sahnya sholat adalah satrul aurah bithawbin mubahin la yasiful basharah, yakni Di sini satrul aurah, menutup aurat. Bisaubin mubah, dengan pakaian yang dibolehkan. La yasiful basyarah, yang tidak mensifatkan kulit. Maka kita berpindah pada syarat berikutnya setelah syarat, yakni dukhulul waqt. Di antara syarah sahnya salat adalah satrul aurah. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, khudzu zinatakum, atau ya bani Adam, ya bani Adam khudzu zinatahum 'inda kulli masjid. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudzu zinatakum, maka ambillah zinah, perhiasan-perhiasan kalian, 'inda kulli masjid, yakni setiap kali ke masjid, maksudnya sholat. Maka diterangkan mufassirin, al-muradu bizinah, yang dimaui dengan az-zinah adalah satrul aurah, yakni menutup aurat. Wal-muradu bil-masjid, dan yang dimaui dengan masjid adalah as-salatu, yaitu sholat. Sehingga fa'amara subhanahu bisatril aurati fis shalah. Maka dengan ayat ini, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid, Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Khudu zinatakum ay ustur auratakum 'inda kulli masjid ay 'inda kulli shalah, yakni amara subhanahu bisatril aurah fis shalah. Allah taala memerintahkan untuk menutup aurat dalam salat. Nah, barakallahu fikum. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man shalla uryanan wa huwa yaqtir. Telah sepakat ahlul ilmi atas rusaknya atau batalnya sholat orang yang sholat dalam keadaan uryanan, terbuka auratnya. Wa huwa yaqdir, dalam keadaan dia mampu untuk menutupnya. Naam, yakni telah sepakat ahlul ilmi atas batalnya sholat orang yang terbuka auratnya, tidak mengenakan pakaian dalam keadaan dia mampu. Dan beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan tentang ayat Al-A'raf 31, khudu zinatakum inda kulli masjid wa zinatu aqalluha satrul aurah. Yang namanya zinah ini batas minimalnya menutup aurat. Wa in zada an satril aurati ma yujmiluhu wa yasturu baqiyatal jismi fahuwa ahsan. Maka apabila dia menambahkan dari sekedar menutup aurat dengan apa yang menjadikan dia semakin indah dan bagus, dengan menutup bagian yang lainnya dari tubuhnya, maka itu adalah bagus. Wa illa fal wajib alladzi la budda minhu satrul aurah. 6. Kalau tidak demikian, maka yang wajib sesungguhnya adalah menutup aurat. 6. Menutup aurat. Itu yang wajib. Nah, sekarang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang menutup aurat, maka di sini dirinci oleh para ulama tentang aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup. Itu namanya aurat. Di mana aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sholat, ini yang wajib ditutupi ketika sholat. Wa auratur rajuli minas surrati ila rukbah, dan aurat laki-laki itu dimulai dari surah, dari pusar, bawah pusar, ila rukbah sampai dengan lututnya, yakni di bawah dengkul. Ini aurat yang wajib ditutup. Wa mithluhul amah wa umul walad wa mu'taq ba'du ba'mu'taq ba'dha walakin ma khafil fitnah kulluha auratun mithlul hurrah. 6. Dan yang semisal ini pula, yang auratnya seperti aurat laki-laki yang wajib ditutup, adalah al-amah, yakni budak wanita. Wa umul walad, demikian pula umul walad, yakni budak perempuan yang melahirkan anak majikannya. Kemudian mu'taq ba'diha, muba'ab, yakni budak yang berusaha memerdekakan dirinya dan belum sah, belum lunas, muba'ab. Nah, masih ada sifat budak pada dia. Mungkin di zaman kita tidak mendapatkan, namun dibahas dalam kitab-kitab fikih dan terus dibahas, karena diantara tanda-tanda hari kiamat adalah diberitakan Rasul, antalidal ammatu rabbataha, yaitu akan datang nanti seorang budak wanita melahirkan majikannya. Diantara tafsir daripada hadis ini, hadis Umar bin Khattab, hadis Arba'in, hadis yang kedua, adalah diterangkan para ulama, yaitu banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua, sehingga memperlakukan ibunya, uminya bagaikan budak. Nah, ini salah satu tafsirannya. Dan yang lain, tafsiran yang lainnya mengatakan, yakni akan terjadi perang jihad fisabilillah antara muslimin dan kafirin dengan sebab din agama, hingga akhirnya muslimin mereka menawan budak-budak wanita dari kalangan kufar, kemudian mereka datangi karena halal oleh majikan-majikan tersebut, hingga akhirnya menjadi umul walad, menjadi ibu dari anak-anak majikan. 6. Sehingga terus dibahas oleh para ulama, karena di sini adanya yakni berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal ammatu rabbataha, dengan tafsiran akan adanya perang kembali antara muslimin dan kafirin dengan sebab agama, jihad yang syar'i, bukan jihad yang diaku-aku oleh mereka kaum jihadiyin terorisme. Naam, bukan, namun jihad yang betul-betul syar'i sesuai dengan syariat. Yaitu barakallahu fikum, di sini aurat rajul, laki-laki dari surah ila rukbah. Demikian pula yang semisal ini diberlakukan kepada amah, budak wanita, ataupun umul walad, budak yang melahirkan anak majikannya, mu'taq ba'duha, yaitu yang muba'ad, yang telah budak yang berusaha memerdekakan dirinya namun baru sebagian dia bayar. Nah, dia tebus. Nah, barakallahu fikum. Ini laha auratan. Nah, di sini barakallahu fikum. Lakin ma'al khafil fitnah, akan tetapi bersama kekhawatiran munculnya fitnah. Nah, munculnya fitnah, godaan syaitan dan sebagainya, walaupun yang wajib tadi ditutup adalah tadi bagian surah ila rukbah, akan tetapi ma khawfil fitnah kulluha aurah mithlul hurrah. Maka pada budak-budak tersebut, dikala dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka seluruh tubuhnya adalah aurat bagaikan wanita yang merdeka. Nah, walaupun budak asalnya, ini kan budak, boleh sekedar bagian sini sampai sini. Naam, itu aurat yang wajib. Namun ketika menimbulkan fitnah, tetap ditutup seluruh tubuhnya. Naam, barakallahu fikum. Adapun yang kedua, jenis aurat bagi kaum wanita. Wa kullu hurratin auratun illa wajhaha. Dan setiap atau seluruh wanita merdeka, berarti bukan budak, adalah aurat, seluruh tubuhnya adalah aurat, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Al-mar'atul hurratu ya'ni allati laysat mamlukah, yaitu para wanita yang tidak dijadikan atau tidak menjadi budak. Na'am laha auratan, mereka memiliki dua aurat. Na'am, mereka dari si auratnya ada dua. Pertama, auratun binisbati lis-shalah, aurat ditinjau dari sisi sholat. Yang kedua, auratun binisbati lin-nazar, aurat nisbah, yaitu aurat sesuatu yang harus ditutup, dinisbahkan kepada kalau dilihat. Nah, kalau sholat benar, auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah. Wa fi sholat kulluha auratun illa wajhaha. Nam, namun kalau dari sisi nazar, seluruh tubuhnya dilihat, maka seluruh tubuh wanita yang bukan mahram ini tidak boleh dilihat, semuanya aurat. Nam, sehingga menggabungkan dua aurat ini, bagaimana aplikasi dalam keseharian? Yani wanita kulluha auratun illa wajhaha binisbati lis-shalah. Wanita seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya, dinisbah ketika sholat, jadi tidak boleh ditutup. Lakin idzal yani idzal lam yakun indaha rijalun ghairu mahrim. Kalau dijamin di sisi mereka tidak ada laki-laki yang lain selain mahram. Nah, kalau adanya mahram semua atau wanita semua, murni wanita, maka dan aman dari fitnah, tidak dibuka, tidak ditutup wajahnya, dibuka. Nah, adapun amma idza nam hunaka ghairu ala janib ghairul maharim, adapun kalau di sana ada ajanib laki-laki yang bukan mahramnya, maka yajibu, maka wajib untuk mereka tughatti wajhaha, menutup wajahnya, anir rijalil ladzi laysu min maharimiha, menutup wajahnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dari sisi nazar. Sehingga praktek yang ada, dan ini dilakukan oleh ummahatul mukminin Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhum dikala mereka melakukan haji, yaitu dikala haji dilarang wanita memakai niqab, cadar yang dipakai sehingga tersisa hanya matanya saja. Ketika didapatkan di sana laki-laki ajanib, mereka menutup wajah-wajah mereka dan tidak menjadikan wanita atau ummul mukminin terkena denda. Padahal harusnya kalau melanggar larangan ihram terkena fidyah, menyembelih seekor kambing. Namun ini tidak. Nah, kenapa? Karena ad-darurah, karena darurat adanya laki-laki ghairul ajanib, sehingga mereka yasdalna, menutupkan kain-kainnya untuk menutupi wajah mereka, karena itu termasuk aurat yang wajib ditutup menurut pendapat yang rajih dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini wanita memiliki dua aurat. Maksudnya aurat nisbah kepada sholat, seluruhnya aurat illa wajhaha. Dan yang kedua, aurat binisbah linnadhar, dari sisi pandangan. Maka yaitu seluruh tubuhnya adalah tidak boleh dipandang oleh laki-laki yang ajanib, termasuk wajahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan kita ambil dari faedah dua syaikhain. Naam, Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizallahu man ahya wa rahima man qad mat. Naam. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.